dua musim datang silih berganti. Panas hujan dan arah pelangi. Sempat cuma ada di republik ini, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Vianity.